بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim, dan sebelumnya min bab tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, dan min bab tahadduts bi ni'matillahi azza wa jal. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita dengan berbagai macam kenikmatan yang tidak mungkin baik kita untuk bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin kalian bisa menghitungnya. Dan di antara kenikmatan yang sangat besar yang patut dan wajib kita syukuri adalah nikmatul istimrar fi talabil ilm. Kenikmatan kita bisa terus istimrar dan dawam dalam menuntut ilmu. Ini kenikmatan yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Dan sudah kita bersama, Allah sudah menjanjikan jika kita mensyukuri kenikmatan yang Allah karunia kepada kita, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kenikmatan tersebut. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan di antara bentuk syukur nikmat dengan kenikmatan ini, yaitu dengan kita menggunakan kenikmatan tersebut sebaik-baiknya. Kepada ikhwan-ikhwan yang belajar di Salaka, manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Allah berikan kepada kita kebaikan dengan dimudahkan ikhwan-ikhwan kita yang senantiasa siap untuk mengajar kita. Sini ada akun Hadi, akun Imad, akun Abu Bakar, begitu pula akun Hasan, hafizallahul jami', semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga semuanya. Mereka telah meluangkan waktu-waktu mereka untuk kita dan putra-putri kita. Maka manfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya. Luangkan sebagian waktu kita untuk belajar, baik itu di waktu pagi, siang, petang ataupun malam. Dan insya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berusaha dan berikhtiar dengan semaksimal mungkin untuk bisa talabul ilm dengan niat dan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan untuk kita dengan al-ilma nafi', dengan ilmu yang bermanfaat. Seperti dikatakan, kullu man salaka darba wasal, orang yang menempuh jalan dan berusaha dengan benar akan sampai, akan Allah mudahkan dengan apa yang dia cita-citakan. Sekali lagi, manfaatkan kehadiran ikhwan kita sebaik-baiknya. Dari mulai pagi hari, dari awal akun Abu Bakar mentasmi ikhwan-ikhwan, juga dibantu sekarang ada Ami Imad, ada Ami Hadi. Manfaatkan hal tersebut sebaik-baiknya. Kemudian ketika ada ta'lim pada duhur, Ami Hadi membuka ta'lim, juga Ami Imad ada ta'lim khot, dan pada isya' gunakan kesempatan tersebut sebaik-baiknya. Jika Abu Bakar pada zuhur ada ta'lim, apa gunakan sebaik-baiknya. Ini kalimat yang sangat besar. Dan perkara yang mujarrab, apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Perkara yang betul-betul disaksikan dengan mata kita sendiri. Ketika Imam Syafi'i mengatakan, nafsuk ilam tushtagul bilhaq, satushtagul bilbatil. Diri kita jika tidak disibukkan dengan kebenaran, kebaikan, maka pasti akan tersibukkan dengan perkara-perkara yang batil, yang tidak bermanfaat. Pasti akan disibukkan dengan perkara yang tidak bermanfaat. Maka hendaklah kita menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat, yang bisa menjadi bekal bagi kita kelak pada hari kiamat. Sekali lagi, kalau kita bisa mensyukuri nikmat kita, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kenikmatan tersebut kepada kita. Dan yang namanya penyesalan, sering kita ulang-ulang, penyesalan itu di akhir. Yang namanya penyesalan itu di akhir. Dan Nabi sudah mengatakan, dan hadisnya kita hafal bersama, hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, ni'matani maghbunun fihima katsirun nas, as-sihhatu wal farag. Dua kenikmatan yang manusia merugi di dalamnya, menjualnya dengan harga yang sangat murah, tidak memberikan kedudukannya sesuai dengan kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kedua kenikmatan tersebut. Nikmat ushiha wal farq, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Maka jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang yang merugi. Tidak ada kata terlambat. Dan tidak ada kata saya sudah tidak bisa belajar lagi atau bukan waktunya lagi untuk belajar. Tidak ada seperti itu. Belajar dan belajar dan belajar. Siapapun kita. Baik kita sudah tua atau dalam usia dewasa, terlebih lagi dalam usia muda. Gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Dan itu merupakan salah satu bentuk nusrah lidinillah azza wajalla. Salah satu bentuk perjuangan kita dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dengan berjihad dan berijtihad fi talabil ilm. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Itu salah satu bentuk nusrah kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan kita berjihad wal ijtihad fi talabil ilm. Kemudian setelah belajar kita amalkan, selanjutnya kita bisa berdakwah dan bertamasuk dengan agama Allah Subhanahu wa taala dengan kokoh. Itu salah satu bentuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita diam, walaupun kita tidak berdiri di atas mimbar di hadapan orang-orang menyampaikan muhadharah, ketika kita bertamasuk dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam zahir wa batinan, itu merupakan bentuk dakwah. Dakwah yang sangat bermanfaat. Dakwah yang sangat bermanfaat. Sekali lagi, kewajiban kita semuanya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanamkan pada diri kita. Tanamkan pada diri kita rasa memiliki terhadap dakwah ini. Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Dakwah ilal haq. Al-Quran wa Sunnah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Wajib bagi kita untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk perjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan itu pada diri kita. Agama kita, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah sunnah wal jamaah, itu tanggung jawab kita semuanya. Maka kita berusaha untuk memperjuangkan sesuai dengan kemampuannya kita miliki. Bagi yang diberi oleh Allah Subhanahu dengan ilmu, maka berjuang melalui ilmu tersebut. Yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu dengan harta, berjuang melalui harta tersebut. Yang diberi kemudahan dengan hal-hal yang bermanfaat untuk dakwah, maka berjuang untuk dakwah tersebut, yang dengannya akan terbentuk dakwah yang kokoh. Sekali lagi, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang wajib kita syukuri, Allah mudahkan untuk kita untuk bisa istimrar, terus belajar. Belajar menuntut ilmu Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafis salih. Maka wajib kita syukuri. Kemudian sekali lagi kepada ikhwan semuanya, manfaatkan keberadaan ikhwan-ikhwan yang bisa membimbing kita sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Yang namanya waktu terus berjalan dan penyesalan itu di akhir. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, kita dalam keadaan harusnya sudah mendapatkan ilmu yang kita butuhkan dan yang bisa kita sampaikan kepada umat, kita belum mendapatkan hal tersebut. Sebabnya akan kelalaian kita. Tidak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sehingga manfaatkan keberadaan ikhwan-ikhwan kita sebaik-baiknya. Juga kepada ikhwan-ikhwan semuanya, hanya kita berusaha untuk beristiqomah dan bersabar dalam menempuh jalan ini. Karena jalan keistiqomahan termasuk dengan sunnah Nabi SAW sudah bisa dipastikan. Dan dipastikan, pasti banyak ujiannya. Pasti banyak ujiannya. Maka hendaknya kita bersabar. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kesabaran kepada kita. Dan berikan kemudahan kepada kita dalam semua perkara kita. Dan hendaknya kita tanamkan pada diri kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin. Dan yang sering teringat itu perkataan Hajar alaihissalam ketika ditinggal oleh Ibrahim alaihissalam, ditinggal di negeri Mekah berdua dengan putranya si bayi itu Ismail. Ketika ditinggal dan beliau bertanya kepada suaminya, Allah amaraka bihada, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang merintahkanmu dengan hal ini, meninggalkanku di tempat ini? Maka ketika Nabi Ibrahim mengatakan na'am, iya, Allah yang merintahkan kepada hal tersebut, maka Hajar mengatakan, idan la yudayyuna. Idan la yudayyuna. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Dan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Hajar dan putranya. Dan sampai sekarang sejarahnya dan sampai hari kiamat pasti akan terus diingat oleh kaum muslimin. Yakin kalau kita menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat dan ikhlas, Allah akan berikan pertolongan kepada kita. In tansurullaha yansurkum. Seandainya kalian menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita. Dan pertolongan yang Allah turunkan kepada kita sesuai dengan pertolongan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita benar-benar ikhlas dan tulus dalam menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah memberikan pertolongan kepada kita. Dan dikatakan al-ma'unah al-qadri mu'nah. Ini yang ingin kita sebutkan sebelum kita mulai materi di Sahih Muslim. Jadi mari kita bersama-sama terus bersemangat dalam menuntut ilmu. Itu merupakan salah satu bentuk syukur nikmah kita. Salah satu bentuk syukur nikmah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita bertawun. Jadi kini ada putra-putri kita yang masih kecil, yang butuh bimbingan dari kita. Nah, kita bersabar dalam menghadapi mereka. Mungkin putra-putri kita melakukan perkara yang membuat kesal kita, membuat jengkel kita. Maka kita bersabar, bimbing dengan baik. Putra-putri ikhwan itu putra-putri kita semuanya. Jadikan putra-putri ikhwan seperti putra-putri kita semuanya. Sebab kita menginginkan kebaikan untuk putra-putri kita, begitu pula kita inginkan sebut putra-putri ikhwan, ikhwan kita. Kita seperti satu tubuh, harus saling menolong, saling membantu, dan saling merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim, dan kita masuki hadis Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu di kitabul iman. Beliau menyebutkan beberapa riwayat dan riwayatnya saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Qala rahimallahu ta'ala hadatsana Yahya bin Ayyub wa Ishaq bin Ibrahim jami'an an ibn Ulayyah. Qala ibn Ayyub hadatsana ibn Ulayyah. Qala hadatsana Yunus an Ibrahim Yazid an At-Tami At-Taymi annahu sami'ahu fi ma'lam an abih. An Abi Dzar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yawman atadruna ayna tadhhabu hadhihi asy-syams Qalu Allah wa Rasuluhu a'lam. Qala inna hadhihi tajri hatta tantahi ila mustaqarriha. Hatta tantahi ila mustaqarriha tahta al-'arsy. Fatakhiru sajida fala tazalu kadhalik hatta yuqala laha irtafi'i. Irji'i min haitsu ji'ti. Fatarji'i فتصبح طالئة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجئي من حيث جئت فترجي فتصبح طالئة من مطلعها ثم تجري ولا تستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذلك تحت العرش فيقال لها ارتفعي أصبحي طالئة من مغربك فتصبح طالئة من مغربها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاكم ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت بإيمانها خيرا قال وحدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الطهان عن يونس عن إبراهيم التيمي عن أبي يونس بن عبيد عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما أتدرون أين تذهب هذه الشمس بمثل معنى حديث ابن عليا قال وحدث أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ولفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي ذر قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فلما غابت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجئي من حيث جئت فتضو من مغربها قال ثم قرأ في قراءة عبد الله وذلك مستقر لها قال حدثنا أبو سعيد الأشج وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الأشج حدثنا وكيع قال حدثنا عمش عن إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش. Dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari beliau berkata, dan yang ketiga disebutkan dengan lebih lengkap oleh Abu Dzar. Kata Abu Dzar, pada suatu ketika atau pada suatu hari aku masuk masjid, dan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid. Falamma ghabat asy-syams, tatkala matahari terbenam, maka beliau berkata. Ini menjelaskan kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan perkataan tersebut. Kata Abu Dzar, perkataannya beliau sampaikan ketika matahari tenggelam. Dan perkataannya beliau sampaikan di masjid di hadapan para sahabatnya. Nabi berkata kepada para sahabatnya pada saat itu, atadruna aina tadhabu hadhi syams? Apa kalian tahu kemana pergi matahari ini ketika tenggelam? Qalu, maka para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Qal, maka Nabi SAW mengatakan, inna hadhihi tajri hatta tantahiya illa mustaqarriha tahta al-arsh fatakhiru sajidah. Matahari ini terus berjalan sampai katanya tantahi ila mustaqarriha, sampai berjalan di mustaqarnya, tempat berputarnya. Di akhir putarannya di bawah arsh fatakhiru sajidah, maka matahari sujud, sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tazalu kadhalik, dan matahari terus sujud. Kita wajib beriman dengan hal tersebut. Nabi SAW yang mengkhabarkannya. Dan hadisnya sahihain. Nah, kita tidak tahu bagaimana sujudnya, tapi Nabi mengkhabarkan matahari sujud ketika tenggelam, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus sujud sampai dikatakan kepada matahari, irtafi'i irji min haitsu ji'ti. Katanya irtafi'i, naiklah lagi, terbitlah lagi, dan kembalilah dari tempat kamu datang, dari timur. Karena matahari terbit dari arah timur dan tenggelam di arah barat. Fatarji'u, maka ketika diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kembali, terbit di tempat biasanya terbit, fatusbihu taliatan min matahiyah, maka dia pun terbit dari tempat terbitnya, itu dari timur. Thumma tajri hatta tantiya ila mustaqarriha tahta al-arsy, kemudian terus berputar sampai tenggelam. Ketika tenggelam matahari dan sampai mustaqarnya, maka dia pun sujud kembali. Wala tazalu kadhalik, dan terus sujud. Hatta yuqala laha, sampai dikatakan kepadanya, irtafi'i irji'i min haitsu ji'ti. Karena terbitlah dan kembalilah, atau bangkitlah dari sujud, bangkitlah dan kembalilah dari tempat engkau datang, dari arah timur. Fatarji fatusbihu taliatan min matba'iha, dan berjalan seperti hari-hari sebelumnya, terbit arah timur. Tsumma tajri la yastankiru an-nas minha syai'a, dan orang-orang tidak ada yang mengingkari hal tersebut. Itu kebiasaan setiap harinya, matahari terbit dari arah timur, tenggelam di arah barat. Dan Nabi mengatakan, ketika tenggelam matahari, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk terbit dari tempat terbitnya. Sampai katanya, hatta tantahi ila mustaqarri dzalika tahtal arsy, sampai satu ketika kita datang waktu hari kiamat, yuqalu laha irtafi'i asbihi taliatan min maghribiki, katanya bangkitlah ketika matahari sujud, bangkitlah dan terbitlah, min maghribiki, dari arah baratmu. Fatusbihu taliatan min maghribiha, maka ketika diperintahkan terbit dari arah barat, maka matahari pun terbit dari arah barat. Itu menunjukkan bahwasanya hari kiamat sudah sangat dekat. Maka faqala Rasulullah, Nabi bertanya kembali kepada sahabatnya, atadruna matadakum, tahukah kalian kapan hal tersebut terjadi? Itu matahari terbit dari arah barat dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dakahin la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amat min qablu au kasabat fi imaniha khairan. Katanya terbitnya dari arah barat tatkala keimanan seorang tidak bermanfaat baginya, tatkala dia belum beriman sebelumnya. Karena ketika mati terbit dari arah barat, seperti riwayat yang sudah kita lalui, amanan nasu kulluhum ajma'un, manusia semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melihat mati terbit dari arah barat. Tapi keimanan tersebut tidak bermanfaat bagi mereka ketika mereka belum beriman sebelumnya. Au kasabat fi iman ya khair, atau beramal kebaikan dalam keimanannya sebelum terbitnya matahari dari arah barat. Ini hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu. Kemudian di ayat terakhir ada sebuah faedah tafsir ayat di surah Yasin. Yang oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang man ayah wa syamsu tajri li mustaqarrillah, dalika taqdirul azizil alim, dan matahari berjalan li mustaqarrillah, pada tempat beredarnya, dalika taqdirul azizil alim, dan sebut merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa dan maha mengetahui. Maka Nabi mengatakan, mustaqarruha tahtal arsy, tempat istiqarnya, tempat akhir perputarannya katanya di bawah arsy, ketika terbenam matahari dan sampai mustaqarnya matahari sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menunggu atau menanti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk terbit kembali. Ini hadis Abi Dzar radhiyallahu taala. Sekali lagi, wajib bagi kita untuk beriman dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya semua makhluk sampai matahari itu semuanya di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengaturnya. Sampai ketika terbit dan terbenamnya, Allah yang mengaturnya. Dan semua makhluk tanpa terkecuali, semuanya di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya mendorong kita untuk kita benar-benar dalam hidup ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ada yang mengatur. Hidup kita ada yang mengatur. Semua yang terjadi pada kita sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan menumbuhkan sifat at-tuma'ninah, ketenangan, dan juga sifat qana'ah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita takut? Apa yang kita khawatirkan? Allah Subhanahu wa taala menetapkan segalanya. Sampai dalam masalah rezeki yang menjadi banyak menyebabkan manusia cemas dikarenakannya, khawatir, khawatir dan khawatir. Khawatir tertimpa kepakiran, khawatir tertimpa kekurangan. Kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan hilang hal tersebut. Allah yang mengatur kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezeki untuk kita semuanya sebelum kita dilahirkan. Telah ditetapkan rezeki kita dan tidak mungkin meleset apa yang telah Allah tetapkan. Dan Nabi mengatakan, "Inna ruhal qudus nafasa fi ruhi, lan tamuta nafsun hatta yastawfi rizqaha." Kata Nabi SAW, Jibril mewahyukan kepadaku, tidak akan mati seorang jiwa, seseorang sampai dia mengambil semua rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Pasti akan kita mendapatkan apa yang telah Allah tetapkan. Sebagaimana pasti apa yang tidak Allah tetapkan untuk kita, kita tidak mungkin bisa mendapatkannya. Sehingga kata Nabi di akhir hadisnya, "Fattaqullaha wa ajmilu bi talab." Bertakwalah kepada Allah dan cari rezeki dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Sekali lagi, kalau kita melihat keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semakin kuat keimanan kita, maka semakin tenang kehidupan kita. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.